بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Mana kitabnya? Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim ابن تيمية رحمه الله ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني dan tidak boleh untuk diambil uang, untuk diambil dari si penzina, orang yang berbuat zina, awisariqi, atau dari pencuri, awisyaribi, atau dari peminum khamr, atau qati'it tariqi, atau dari perampok yang ditangkap, wa nahwihim, dan yang semisal mereka yang ditangkap karena melanggar hukum syariah, tidak boleh diterima malun, satu harta kompensasi, ta'attala bihil hudud, yang dalam rangka atau tu'attilu bihi al hududa, dalam rangka menggugurkan hukum, la li baitil mali wala li ghairih, hukum hudud, tidak boleh diterima uang itu untuk menggugurkan hukum hudud, tidak boleh untuk baitul mal ataupun untuk yang lainnya. Artinya, kalau orang dalam hukum syariah telah ditangkap dalam kasus pelanggaran hukum had yang menyebabkan dia harus dikenakan, diterapkan kepadanya hukum-hukum seperti zina, hukum minum khamr, hukum pencuri, hukum perampok, dan yang semisalnya. Kemudian dibawa ke mahkamah syariah, maka tidak ada peluang sama sekali bagi tertuduh untuk menggugurkan hukum had terhadap pelanggaran dia dengan tebusan apapun. Apakah dengan tebusan uang ataukah tanah atau ternak atau apa saja dari harta, guna menyelamatkan dia dari pelaksanaan hukum had, itu tidak ada peluang sama sekali. Dan tidak boleh negara menerima kompensasi itu, tebusan dari pihak yang melanggar hukum itu. Dan tidak boleh pula hakim atau jaksa menerima tebusan itu. Wahadhal malul ma'khudhu li ta'tilil haddi suhtun khabithun. Dan harta yang diambil seperti ini dalam rangka li ta'tili al-hadd, dalam rangka untuk menggugurkan hukum had, maka harta tersebut adalah suhtun, harta yang haram, khabith, yang jelek. Wa idza fa'ala waliyul amri dzalika, dan kalau sampai berbuat waliul amri, penguasa, kalau sampai penguasa berbuat dzalika, yang demikian itu, menerima suapan dari tertuduh, dari pelaku hukum, meskipun disetorkan suapan itu, uang suap itu disetorkan ke Baitul Mal, kas negara. Kalau ada penguasa yang berbuat demikian, menerima suapan untuk menggugurkan hukum, faqad jama'a baina fasadaini adzimaini, maka penguasa itu yang menerima suapan tersebut telah mengumpulkan fasadaini adzimaini, dua kerusakan yang besar. Ahaduhuma, yang pertama ialah ta'tilul had, menggugurkan hukum had. Ini sangat besar kemarahan Allah padanya. Wathani, yang kedua, aklus suhti, makan barang haram. Juga ini adalah perbuatan jahat. Fatarkul wajiba wa fi'lul muharrama, maka meninggalkan perbuatan yang wajib, yaitu menegakkan hukum tadi, wajib. Bila ditinggalkan dengan alasan yang tidak syar'i, wa fi'lul muharram, dan mengerjakan perbuatan yang haram, yaitu makan barang haram tadi, ini adalah tentu dua perbuatan yang besar. Fatarakal wajiba wa fa'alal muharrama, maka waliul amr tersebut, penguasa itu, dengan demikian berarti meninggalkan yang wajib, yaitu apa tadi? Kewajiban menegakkan hukum syariah, dia tinggalkan demi uang tadi. wa fa'ala al-muharram, dan mengerjakan yang haram, yaitu makan uang haram. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suhta labisa ma kanu yasnaun. Ini keadaan ahlul kitab. Laula yanhahumur rabbaniyuna, seandainya lah tidak karena dilarang mereka itu oleh ar-rabbaniyun, para pendeta, wal-ahbar, dan para rahib Yahudi, angkaulihimul ithma wa aklihimus suhta, seandainya mereka tidak dilarang dari omongan mereka yang dusta dan perbuatan mereka memakan barang yang haram. Kalau mereka seandainya tidak dilarang untuk itu, orang-orang Yahudi dan Nasara itu, labisa ma kanu yasnaun, sungguh amat jelek apa yang mereka lakukan. Wa qala Allah Ta'ala 'anil Yahudi, dan Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka suka memperdengarkan omongan dusta, dan mereka suka makan makanan suhut yang haram. Omongannya dusta dan makanannya barang yang haram. Mengapa? Kata Syekhul Islam rahimahullah, li'annahum kanu ya'kuluna suhta minar rishwati. Karena mereka, orang-orang Yahudi, biasa makan barang haram, ya'kuluna suhta, makan barang haram, minar rishwah, dari suapan, dari orang-orang yang menyuap, nyokok. Allati tusamma al-bartil, yang dinamakan bartil. Jadi seakan-akan itu dendah. Orang yang berbuat dosa itu dendah, didendah dengan nilai tertentu untuk diserahkan kepada pendeta atau pimpinan sinagog. Nanti akan diampuni dosanya. Jadi setiap berbuat dosa, nyuap. Nyuap Allah melalui pendeta. Tapi yang makan bukan Allah, yang makan pendeta itu. Wa tusamma ahyanan al-hadiyata wa ghairaha, dan dinamakan pula kadang-kadang dengan hadiah dan yang lain-lainnya. Yang dengan sistem ini, mereka, para pendeta Yahudi menggugurkan semua hukum-hukum Allah. Dan akhirnya umat Yahudi, dan kemudian diikuti jejak ini oleh Nasara, dan kemudian diikuti oleh kaum muslimin, mereka akhirnya betul-betul meninggalkan syariah secara total. Karena ajaran pengkhianatan terhadap syariah semacam ini. Wa mata akala suhta waliyul amri, dan kapan saja penguasa itu sudah mau makan barang haram, ihtaja ayyasma al-kadhiba min syahadati zuri wa ghairiha. Maka penguasa itu kalau sudah senang dengan barang haram, makan barang haram, dia membutuhkan untuk mendengarkan kedustaan, yaitu dari saksi palsu dan yang lainnya. Dia pun akhirnya berdusta, dan dia pun akhirnya membuat saksi palsu demi untuk menggugurkan hukum. Kenapa kok menggugurkan hukum? Karena sudah dikasih duit, sudah dikasih harta. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ar-rashi wal murtashi war-ra'ishi. Dan sungguh Rasulullah telah melaknat, kalau Rasulullah melaknat itu artinya mendoakan kutukan terhadap ar-rashi, orang yang menyuap, wal-murtashi, orang yang disuap, war-ra'ishi, yaitu diterangkan oleh beliau al-wasitah allati bainahuma, yaitu perantara, makelar yang menghubungkan antara si penyuap dan yang disuap. Ar-ra'ishi, perantara atau makelar, makelar suap. Ini semuanya didoakan kutukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan laknat atas mereka. Rawahu ahlus sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlus sunan. Ahlus sunan yaitu Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Wa fi sahihaini, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan anna rajulaini ikhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dua orang pria ikhtasama, keduanya berperkara, ya, mengajukan perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang dari dua orang ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, iqdi bainana bikitabillah. Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami satu keputusan hukum dengan kitab Allah. Faqala sahibuhu wa kana afqahu minhu. Kemudian temannya berkata, dan temannya ini afqahu minhu, lebih berilmu daripada yang satunya. Naam ya Rasulullah, Iqdi bainana bikitabillah wa'dhanli. Ya wahai Rasulullah, putuskanlah diantara kami dengan keputusan dari kitab Allah, dan saya minta izin untuk berbicara duluan. Faqala qul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya silakan kau ngomong. Faqala, maka orang ini bilang, inna bni kana asifan fi ahli hadha. Sesungguhnya anakku adalah asifan di keluarganya orang ini, keluarganya yang berperkara ini. Ya'ni ajiron, asif itu artinya pegawai. Menjadi pegawai di istrinya orang ini. Fazana bimro'ati, akhirnya berzina dengan istrinya. Anakku berzina dengan anakku laki-laki, jejaka berzina dengan istrinya. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadim. Maka aku pun iftadaitu, aku menebus menebus dosa anakku ini dengan membayar kompensasi kepadanya dengan 100 ekor kambing dan satu budak untuk menebus pelanggaran anakku yang berzina dengan istrinya. Wa inni sa'altu rajulan min ahlil ilmi, dan aku akhirnya bertanya kepada seorang dari ahlil ilmi, dari orang yang berilmu. Fa akhbaruni, maka mereka ahlil ilmi itu memberitahu aku, anna ala bni jaldu mi'ah wa taghribu 'am, bahwa anakku wajib dikenakan pada anakku hukum cambuk 100 kali karena jejaka dan taghribu 'am, di penjara setahun. Wa anna 'ala imra'ati hadza ar-rajm, dan adapun terhadap istrinya orang ini, katanya hukumannya ialah hukum rajam, dilempari sampai mati, karena adalah dia dalam status telah menikah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah tanya kepada orang, betul begitu kejadiannya? Orang ini mengatakan, ya wahai Rasulullah, begitu. Maka Rasulullah memberikan keputusan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku ada di tangannya, la aqdiyanna bainakuma bikitabillah, sungguh-sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan keputusan dari kitab Allah. Al-mi'atu wal khadimu rudda alaik. Keputusannya ialah 100 ekor kambing dan al-khadim budak yang kau berikan kepada orang ini, rudda alaik, dikembalikan kepadamu. Nih keputusan pertama. Keputusan kedua, wa ala benika jaldu mi'ah wa taghribu 'am. atas anak lelakimu hukuman cambuk 100 kali di depan umum dan penjara 1 tahun. Keputusan kedua. Keputusan ketiga, waqdu ya Unais alam ra'ati hadha fas'alha. Wahai Unais, yakni panggilan mesra kepada Anas. Cepat, wahai Unais, pergi engkau ke istrinya lelaki ini. Fas'alha, tanyai dia, tanyai perempuan itu. Fa in i'tarafat farjumha. Kalau dia ngaku bahwa dia berzina dengan pemuda ini, maka rajamlah dia. Ini keputusan ketiga. Kenapa kok masih harus ditanya? Ya karena tidak ada saksi 4 orang yang menyaksikan dengan mata kepala timba masuk sumurnya. Fasa'alaha, maka Anas menanyai istri orang ini, apa betul kau berzina dengan pemuda fulan? Fa'tarafat, ternyata wanita itu mengaku. Farajamaha, maka dirajamlah wanita itu sampai mati. Fa fi hadzal hadithi, maka kata Syekhul Islam rahimahullah, maka kita dapati di dalam hadis ini annahu, bahwasanya lamma badala anil mudhnibi hadzal mala, ketika diupayakan dari al-mudhnib, orang yang berbuat dosa itu, hadzal mala, diupayakan harta ini tadi, apa tadi, 100 ekor kambing dan 1 budak, lidaf'il haddi anhu, dibayar dalam rangka untuk menggugurkan hukum had terhadapnya. Tetapi amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidaf'il mali ila sahibi, Nabi memerintahkan untuk dikembalikan uang atau harta itu kepada pemiliknya. Wa amara bi iqamatil haddi, dan tetap Nabi memerintahkan untuk ditegakkan hukum had, ditolak pembayaran berapapun yang dalam rangka untuk menggugurkan hukum had. Walam ya'khudil mala lil muslimin, dan juga tidak boleh diambil harta untuk kaum muslimin. Waliul amr tidak boleh mengambil harta untuk kaum muslimin, malal muslimin atau mala lil muslimin. Walam ya'khudil mala lil muslimin, ya. Cetakannya di situ apa? Lil muslimin, ya. Dan tidak boleh juga penguasa mengambil harta untuk kaum muslimin. Tidak boleh mengambil harta minal mujahidin wal fuqara'i wa ghairihim. Dan tidak boleh waliul amr mengambil harta untuk kaum muslimin, baik kaum muslimin itu dari kalangan mujahidin ataupun fuqara dan yang lain-lainnya. Tidak boleh mengambil harta yang demikian tadi, harta yang untuk menggugurkan hukum had. Meskipun harta itu dibutuhkan, disalurkan untuk mujahidin atau fuqara dan sebagainya, tetap tidak boleh. Waqad ajma'al muslimuna 'ala anna ta'tilal haddi bimalin yu'khadhu aw ghairihi la yajuz. Dan sungguh kaum muslimin ajma'ah telah sepakat kepada satu pandangan bahwa anna ta'tilal haddi bimalin yu'khadhu, bahwa menggugurkan hukum had dengan harta yang diambil dari pihak pelaku pelanggaran hukum itu au ghairihi atau dengan sebab yang lainnya, apakah dengan umpamanya karena si terhukum itu punya koneksi kuat dengan penguasa, terus syafa'ah, penguasa mengajukan syafa'ah, pembelaan terhadap si terhukum. Ada la yajuz, tidak boleh. Alasan-alasan itu. Wa ajma'u, dan juga kaum muslimin telah sepakat, ala annal ma'khudha minazzani wassariqi wassyaribi walmuharibi wuqutta'it tariqi wa nahwi dhalika lita'tilil haddi malun suhtin khabith. Kaum muslimin juga sepakat bahwa harta yang diambil dari pelaku perbuatan zina, pelaku pencurian, pelaku peminum khamr, atau pelaku perbuatan muharib, ya, yang memerangi Allah dan Rasulnya dan ketangkep, wa qati'at tariq, dan harta yang diambil dari perampok, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, tidak boleh harta yang diambil dari mereka dalam rangka lita'tilil haddi, untuk menggugurkan hukum had. Harta-harta itu adalah malu suhtin khabithin, adalah harta yang haram dan jelek. Telah sepakat para ulama bahwa harta yang diambil dalam rangka menggugurkan hukum had adalah haram. Wa kathirum mimma yu'khadhu min fasadi umurin nasi, dan sungguhnya banyak kasus dari apa yang mimma yujadu dari apa yang didapati, min fasadi umurin nas, dari rusaknya berbagai keadaan manusia ini, innama huwa li ta'tilil haddi bimalin au jahin. Terjadinya semua ini adalah karena menggugurkan hukum had dengan harta, yaitu dengan suap tadi, dan dengan jah, yaitu kemegahan atau pengaruh besar, sehingga karena pelaku perbuatan jahat itu melakukan upaya untuk penguasa yang mempunyai jah, yang mempunyai kemegahan itu, melakukan upaya meringankan dia dengan menggugurkan hukum ini. Wa hadha min akbaril asbabi, ini semua ya, adalah sebab yang paling besar alatihya fasadu ahlil bawadi wal qura wal amsar. Ini semua adalah sebab terbesar yang mengakibatkan rusaknya orang-orang bawadi, orang-orang di pegunungan, wal qura, orang-orang berbagai negeri-negeri, wal amsar, orang-orang dari berbagai lembah, minal a'rabi, apakah kerusakan itu pada kalangan orang a'rab, orang Arab gunung, wat Turkman, orang-orang Turkmenia, wal akrad, orang-orang Kurdi, wal fallahin, para petani-petani, wa ahlul ahwai, dan juga rusaknya orang-orang yang mengikut apa hawa nafsu, ke kaisin, seperti orang dari kabilah Qais, wa Yaman, orang dari Yaman, wa ahlil hadirah, dan orang-orang kota, min ru'asa'in nasi wa aghniya'ihim wa fuqara'ihim, baik kalangan pimpinan-pimpinan atau aghnia, orang-orang kaya, ataupun fuqara, orang-orang fakir, wa umara'in nasi, dan juga ini yang menjadi kerusakan, sebab kerusakan pimpinan-pimpinan manusia, wa muqaddimihim, dan kalangan elit mereka, wa jundihim, dan tentaranya, sebabnya ialah karena digugurkannya hukum had, sehingga rusak pada semua lapisan masyarakat, lapisan umat, lapisan bangsa, semuanya rusak. Mulai dari desa paling terpencil sampai ke kota-kota, mulai dari rakyat jelata sampai pimpinan tingkat teras yang paling elit, semuanya pecat karena digugurkannya hukum had ini di antara kaum muslimin. Wa huwa sababu suquti hurmatil mutawalli, dan ini juga menjadi sebab jatuhnya hurmah, kewibawaan, kehormatan al-mutawalli, para pejabat. Wa suquti qadrihi minal qulub, dan ini pula yang menjadi sebab jatuhnya penghargaan orang, penghargaan rakyat di hati-hati rakyat. Wan hilali amrih, dan ini pula yang menjadi sebab tercerai berainya urusan penguasa. Fa idzar tasha, maka kalau seorang itu irtasha, membayar suapan itu, wa tabartal ala ta'tili haddin, tabartal, membayar bartil tadi, pajak pelanggaran tadi, yang biasa ditetapkan di gereja-gereja itu, nah, tabartal, yakni membayar bartil, apa tadi bartil, pajak pelanggaran, nah, tebus dosa, apa? Uang derma. Oh. Derma atau derma? bukan derma ya, uang derma. Iya, untuk menebus dosa katanya. Yang padahal untuk menambahi dosa. Tabartal, membayar uang derma itu tadi. Kemudian itu semua dilakukan ala ta'tili haddin, untuk menggugurkan hukum Allah. Da'ufat nafsuhu ayyukima haddan akhar. Maka ketika sudah diterima uang suap itu, menjadi lemah jiwanya untuk melakukan hukum had yang lainnya. Kalau satu hukum digugurkan hanya karena menerima suap, maka hukum yang lainnya pun akan ikut rontok karena jiwanya sudah lemah menerima uang haram itu tadi. Wa sara min jinsil yahudil mal'unin, dan jadilah dia termasuk jenis orang-orang Yahudi yang terkutuk. Wa aslul bartil huwal hajrul mustatil wa summiyat bihi ar-rishwah. Dan asal daripada al-bartil tadi adalah, sesungguhnya asalnya dari kata al-hajrul mustatil. Hajrul mustatil, pengasingan yang lama. Summiyat bihi ar-rishwah, akhirnya dinamakan dengannya, dinamakan dengan bartil itu perbuatan rishwah, menyuap. Liannaha talqamul murtashi anit takallumi bil haqqi. Tulaqqimul murtashi anit takallumi bil haqqi. Kama yulaqqimuhul hajarut tawil, al hijrut tawil. Karena dengan rishwah itu, dengan suap itu, akhirnya talqamul tulaqqimul murtashi seakan-akan menampar orang yang disuap itu untuk jangan sampai berbicara yang benar, yang hak. Sebagaimana dimasukkannya batu yang panjang itu ke dalam mulutnya. Kama qad ja'a fil athar, sebagaimana hal ini telah dibawakan dalam sebuah riwayat. Idza dakhalat ar-rishwatu minal babi kharajatil amana al-amanah minal qawwah. Apabila ar-rishwah, suapan, masuk dari satu pintu, maka keluarlah amanah dari celah-celah lubang-lubang kamar itu. Wa kadzalika idza akhadha malan mal idza ukhidha malun lidaulati ala dzalik. Demikian pula kalau sampai diambil harta yang demikian itu, lidaulah, diberikan harta itu, harta suap yang seperti ini untuk negara. Mithlu hadha suhti alladhi yusamma ta'dib, ta'dibat, seperti barang haram yang dinamakan at-ta'dibat, yaitu uang denda dalam rangka menggantikan hukum syariah. Ala tara annal a'rab al mufsidina akhadhu li ba'dhin nas. Tidakkah kau tahu akibat yang demikian ini? Orang-orang Arab gunung yang membuat kerusakan. Mereka mengambil, memaksa mengambil uang dari orang-orang, yaitu orang yang lewat di kampungnya. Nah, stop. Kamu tidak boleh lewat kecuali bayar sekian. Bayar akhirnya. Ketika sumaja'u ila walil amri faqadu ilaihi khailan yuqaddimunaha lahu aw ghairu dzalik. Akhirnya mereka pun datang kepada penguasa, mereka menggiring kepada penguasa itu kuda yang mereka serahkan kuda itu kepada penguasa itu atau yang lainnya. Kaifa yaqwa tam'uhum fil fasad? Bagaimana bisa dengan cara begitu keserakahan mereka semakin besar terhadap tindakan untuk apa melakukan kerusakan itu. Wa tankasiru hurmatal wilayah was-sultanah. Dan tankasir, hancur kehormatan penguasa dan pemerintah. Wa tufsidur ra'iyah, dan rakyat pun rusak. Karena para perampok setor juga kepada pejabat, setor upeti untuk supaya dia tetap bisa dengan leluasa memajaki orang yang lewat. Wa kadzalikal fallahuna wa ghairuhum, demikian pula para petani dan yang lain-lainnya. Wa kadzalika syaribul khamr, demikian pula peminum khamr. Idza akhadha fadafa'a, idza ukhidha fadafa'a ba'dha mali, kalau dia ditangkap terus dia membayar sebagian hartanya. Kaifa yatma'ul khumarun, sebagaimana apa yang dimaukan oleh khumarun, para peminum khamr itu, yaitu kalau sudah ditangkap pengedar narkoba atau konsumen narkoba, tangkap bayar. Sudah jangan dilanjutkan, ini aja sudah kita damai. Maka akhirnya hukum menjadi lemah karena riswah itu tadi, karena suapan itu tadi. Fayarjuna idza umsiku ayyaftadu bi ba'dhi amwalihim, sehingga akhirnya mereka berharap nanti dengan tenang, nanti kalau ditangkap, idza umsiku, kalau ditangkap mereka yaftadu, akan menebus bi ba'dhi amwalihim, dengan sebagian harta mereka. Fayakhudhuha dzalikal wali suhtan, terus pejabat itu mengambil apa pembayaran tersebut sebagai barang yang haram. La yubarik fiha, tidak Allah berkahi padanya. Wal fasadu qaim, sehingga kerusakan terus meraja, merajalela. Wa kadzalika dzawul jahi, demikian pula orang-orang yang mempunyai kepopuleran atau mempunyai artinya posisi yang bagus. Idza hamu ahadan yuqama alaihil haddu, kalau mereka melindungi seorang untuk ditegakkan hukum atasnya, hukum had atasnya, mithlu ayyartakiba ba'dul fallahina jarimatan, seperti contohnya sebagian fallahin, petani, melakukan pelanggaran satu kejahatan jarimah, thumma ya'wi ila qaryatin na'ibis sultan au amire, kemudian dia berlindung kepada satu desa atau satu negeri yang di sana ada wakil daripada pemerintah, pejabat teras, au amire atau pimpinan desa, desa itu, fayuhmi 'alallahi wa rasulih, kemudian dilindungi orang yang berbuat jahat itu dari hukum Allah dan Rasulnya. Fayakunu dzalika alladzi hamahu mimman la'anahu Allah wa rasuluh, sehingga jadilah orang yang melindungi penjahat itu menjadi orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Faqad rawa Muslim fi sahihi, dan sungguh Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qal, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man ahdatha hadathan aw awa muhditha, semoga Allah mengutuk orang yang ahdatha hadathan, membikin bid'ah, au awa muhditha, atau yang melindungi orang yang membikin pelanggaran hukum. Fakullu man awa muhditha min ha'ula'il muhdathin, maka semua orang yang awa, yang melindungi muhditha atau muhditha, ya, yaitu orang yang melakukan pelanggaran hukum, min ha'ula'il muhdathin, jadi orang-orang yang melanggar hukum, faqad la'anahullahu wa rasuluh, maka sungguh telah dilaknat, dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Wa idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qal, dan kalau Nabi bersabda, inna min man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dadallaha fi amrih, sesungguhnya orang yang syafaatnya menghalangi, halat itu menghalangi, menghalangi syafaatnya itu menghalangi, pembelaan dia itu menghalangi apa, duna haddin min hududillah, menghalangi antara si pelanggar hukum dengan had, dengan satu hukum had dari hukum-hukum had Allah, sehingga hukum had Allah itu tidak bisa dilaksanakan karena ada yang menghalanginya, yaitu karena membela si pelanggar hukum ini, faqad dadallaha fi amrih, maka sungguh yang menghalangi itu, yang melakukan pembelaan untuk menggugurkan hukum Allah itu telah melawan Allah dalam perintahnya, kedudukannya demikian. Fakaifa biman mana'al hududa biqudratihi wa yadih, lalu kalau sudah begini, bagaimana pula hukumnya orang yang melarang, melarang hukum had, hukum Allah, dengan kekuasaannya dan dengan tangannya, tentu lebih dahsyat lagi dosanya. Wa'tadha 'anil mujrimina bisuhtin min malin ya'khudhu, wa'tadha, dan membela, membela mujrimin, orang yang berbuat jahat, bisuhtin min mal, dengan dengan harta yang haram, dengan suap, yang dia terima, yang dia ambil, la siyamal hudud ala sukkanil barri, termasuk dalam hal ini ialah hukum-hukum had terhadap penduduk, penduduk negeri-negeri yang jauh dari kota. Fa inna min a'zami fasadihim, maka sungguhnya adalah termasuk dari kerusakan yang mereka yang paling besar ialah himayatul mu'tadina minhum bijahin au malin, karena mereka melindungi orang-orang mu'tadin, orang-orang yang melanggar hukum dari mereka itu dengan ke posisi dia yang bagus, bijahin au malin, atau dengan harta. Sawaun kanal malul ma'khud li baitil mal au lil wali, sama saja apakah harta itu yang diambil dari pelaku kejahatan itu dalam rangka menggugurkan hukum had itu, apakah harta itu diambil untuk distorkan ke kas negara, ataukah diambil harta itu untuk penguasa itu sendiri, sirron au alaniatan, secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Fadzalika jami'uhu muharramun bi ijma'il muslimin, maka semua itu adalah perkara yang haram sebagaimana kesepakatan kaum muslimin. Wa huwa mithlu tadminil hanati wal khamr, dan ini yang demikian ini termasuk seperti tadminil hanat wal khamr. Tadmin uang jaminan perlindungan terhadap al hanat, terhadap tempat-tempat diskotik-diskotik, wal khamr, dan tempat-tempat khamr. Fa inna min man makkana min dhalika, maka siapa yang mempunyai kemampuan untuk itu, au aana ahadan alaihi, atau dia membantu salah seorang atas perbuatan tersebut, bimalin ya'khudhu minhu, dengan sebab adanya harta yang dia ambil daripada pelaku kejahatan itu, fahuwa min jinsin wahid, semuanya itu satu jenis, yang berbuat zina, kemudian yang memberikan tempat untuk berbuat zina, kemudian pejabat yang menerima suap untuk melindungi tempat perzinaan atau tempat minum khamr atau tempat maksiat itu, semuanya satu jenis, yaitu termasuk yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.